Mitra bisnis dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Kwik Yanggi beberapa tahun yang lalu. Kwik Yanggi telah membahas secara mendalam berbagai faktor pemicu terjadinya korupsi hingga langkah-langkah untuk memberantasnya secara lengkap dan komprehensif, meliputi pemberian reward serta punishment kepada aparat yang ada di lingkup pemerintahan. Untuk membahas seperti apa pola penerapan dari konsep ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, berdasarkan konsep Bapak dalam memberantas korupsi, mana yang terlebih dulu dilakukan, pemberian reward atau punishment? Reward dulu dong, harus reward dulu, tidak bisa punishment dulu. Reward dulu yang pokoknya dengan jumlah uang itu seorang menteri, waduh, ya bukan hanya layak, selayak-layaknya. Itu penuhi dulu, semua kebutuhan itu dipenuhi. Lalu siapa yang harus berinisiatif untuk melaksanakan konsep ini, Pak Kwik? Apakah rakyat yang harus memulainya? Tidak, mulainya dari presiden. Ya, dan ini tidak perlu rame-rame. Ini memang awalnya memang presidennya. Kalau presiden itu kuat betul, berniat dan betul-betul orang-orang kuat, orang konsisten, berani itu ya. Dari dia kan terus bawahan mau tidak mau kan bawahnya diperintah tidak jalan, pecat. Karena konsepnya jelas dulu, konsep jelas ini harus dijalankan gitu. Dan tidak ada alasan untuk tidak menjalankan, sama sekali tidak ada alasan. Karena semua sudah serba cukup. Lantas apakah konsep Bapak itu memang telah dijalankan pada kondisi sekarang ini, Pak Kwik? Belum mulai apa-apa, sekarang baru rame aja. Oh, ini ada indikasi-indikasi kuat, ternyata bisa dibuktiin blow up tiap hari. Nah, karena demokrasinya model Amerika seperti ini kan sekarang menjadi tontonan sekalian, entertainment diulang-ulang TV di mana-mana, di koran diulang-ulang terus seperti ini. Pak SBY kan maunya kan demokrasi, demokrasinya ala Amerika lagi yang persis gitu. Ya, akhirnya memang nggak sempat, ya untuk rakyat ya nggak apa-apa, mereka bekerja biasa, cari nafkah, lalu ya menarik kan, tiap pagi bacain gitu, kayak baca sinetron tiap hari. Tapi kalau hanya sekedar jadi tontonan, tentu akan sia-sia ya, Pak Kwik? Ya memang. Loh, enggak untuk rakyatnya sekedar tontonan, tapi yang menjalani ya sengsara kan sekarang ini. Kayu setambunan kan sengsara. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.